أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، ندخل الآن إلى الأصل الثاني. Kita masuk prinsip yang kedua dari prinsip-prinsip mencari ilmu. Prinsip-prinsip dalam mencari ilmu. Yang kedua adalah qala al-ilmu al-maqsudu fil ayat wal ahadith wal ilmu syar'i. Amma al-ulum al-kawniyah wal-tabi'iyah wal-waqi'iyah fa innaha min babi furud al-kifayat. Prinsip yang kedua yang harus diketahui dan harus jadikan sebagai dasar, bahwa ilmu yang dimaksud di dalam ayat-ayat dan hadis, kalau ayat berbicara tentang ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, atau Allah SWT berbicara la yasawi alladhina ya'ladhina la ya'lamun, tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, atau Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu, atau dalam hadis talabul ilmi fariidhah, mencari ilmu itu adalah hukumnya wajib, maka semua kalimat ilmu yang dimaksud dalam Quran, yang dimaksud dalam sunnah adalah ilmu syar'i. Ini dasar yang kedua yang harus jadikan sebagai pondasi dalam mencari ilmu, bahwa semua kalimat ilmu yang ada dalam ayat-ayat dan hadis-hadis adalah ilmu syar'i. Adapun ulumul kauniyah, adapun ilmu-ilmu tentang alam, ilmu pengetahuan alam, atau tabi'iyah, ilmu-ilmu yang sifatnya atau yang mempelajari hal-hal yang tabi'i, hukum-hukum yang sifatnya tabi'i, kalau suatu benda jatuh ke bawah, gravitasi bumi, dan sejenisnya, atau al-waqi'iyah, atau ilmu-ilmu apa yang terjadi. Terjadi di sini kejadian ini, kejadian di sana, kejadian di negeri ini, kejadian di negeri itu semua waqi'iyah. Maka semua itu bukan yang dimaksud dalam ayat dan hadis. Bukan yang dimaksud dalam qala Allah wa qala Rasul. Bahkan hukumnya paling tinggi furud alal kifayat. Furudul kifayat artinya fardu kifayah. Hukumnya paling tinggi fardu kifayah. Ya'ni fardu al-kifayah, hendaklah sebagian kaum muslimin mengetahui. Khairina azakumullah, ilmu-ilmu lain selain ilmu syar'i, ilmu-ilmu lain selain ilmu Al-Qur'an was sunnah dipelajari hanya sekedar karena terkandung dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl. Hendaklah persiapkan untuk menghadapi musuh-musuh kalian apa yang kalian bisa dari kekuatan-kekuatan. Maka mengumpulkan kekuatan, mempelajari apa yang bisa dipakai untuk rinayah, untuk melempar musuh, untuk menembak musuh, wa min ribatik, dan juga ilmu menunggang kuda dan sejenisnya. Semua itu adalah perintah-perintah yang berkait dengan perintah lain. bukan langsung yang dituju, tapi berkait dengan perintah untuk mempersiapkan kekuatan menghadapi musuh. Khamilna azakumullah. Maka kalau mau dimasukkan, maka ilmu-ilmu tersebut masuknya hanya kepada kaidah-kaidah darar, la darara wa la dirar. Kaidah yang menyatakan, kaidah fiqhiyah, tidak rugi dan tidak merugikan. Seorang untuk tidak rugi dan tidak merugikan orang lain, tentunya harus cerdas, harus mempelajari ilmu-ilmu tadi supaya tidak tertipu. Yang penting bagaimana supaya la darar wa la dirar, tidak rugi dan tidak merugikan. Demikian pula paling tidak ilmu-ilmu selain Quran dan Sunnah termasuk di dalam ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka perkara itu pun diwajibkan. Apa yang suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya, maka perkara itu pun diwajibkan. Qulna a'udzubikumullah, sehingga ketika kita harus berwudu salat dan kita wajib untuk berwudu, maka kita wajib pula mencari air. Dapatkan air, kita terpaksa harus menggali sumur. Apakah ilmu menggali sumur itu hukumnya wajib atau cukup fardhu kifayah? Cukup, paling tidak kaum muslimin ada yang bisa, Pak, tolong galikan sumur, selesai. Tidak harus kita, Pak. Qulna a'udzubikumullah, itulah yang dikatakan ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Apa yang tidak sempurna sesuatu kecuali dengan sesuatu yang lain, apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu pun wajib. Qulna a'udzubikumullah, berarti kembali kepada kaidah atau kembali kepada dasar dari dasar-dasar mencari ilmu, bahwa ilmu yang dimaksud dalam qala Allah wa qala Rasul dalam Quran dan Sunnah adalah ilmu syar'i saja. Sehingga kalau Rasulullah menyatakan mencari ilmu wajib hukumnya atas setiap muslim, mencari ilmu apa? Hah? Ilmu syar'i. Kalau Allah katakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian yang berilmu. Ilmu apa? Ilmu syar'i. Kalau Allah katakan la yastawi alladhina ya'lamuna la ya'lamun, enggak akan sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Berilmu apa? Syar'i. Qulna a'udzubikumullah. Semua kalimat-kalimat ilmu yang ada dalam ayat dan juga yang dalam hadis semuanya bermakna syar'i. Prinsip ini atau dasar ini dibangun di atasnya konsekuensi-konsekuensi. Yang pertama, konsekuensi dibangun di atas kaidah ini, bahwa minal umuril lati tanbani ala hadzal asl annahu la yutlaqul qawlu innum ghairul ulumi syar'iyyah innaha farz ala kulli muslim. Kalau sudah tahu demikian, sudah tahu kaidahnya bahwa yang dimaksud dalam Quran dan Sunnah dari ilmu adalah ilmu syar'i, maka jangan menyebutkan pada satu ilmu yang bukan ilmu syar'i, yang bukan ilmu Quran wa Sunnah, jangan disebutkan bahwa ilmu itu hukumnya wajib atas muslim. Hati-hati. Jangan sembarangan ngomong. Ada istilah sekarang wajib belajar. Bahwa umur 7 tahun sampai sekian rakyat Indonesia wajib belajar. Baik, wajib belajar apa? Kalau yang dimaksud adalah wajib belajar qala Allah wa qala Rasul, wajib mempelajari ilmu Quran wa Sunnah, maka itu benar. Karena yang mewajibkan adalah Allah SWT dalam Quran, yang mewajibkan adalah Rasulullah SAW dalam hadis, maka yang dimaksud adalah wajib mempelajari ilmu din, wajib mempelajari ilmu dari Quran dan Sunnah, ilmu tentang agama Islam. Adapun yang lainnya tidak dikatakan wajib aini. Tidak dikatakan wajib aini, bukan wajib atas setiap individu, wajib atas setiap orang, tidak. Paling tinggi apa kita katakan tadi? Kalaupun mau dikatakan wajib, wajibnya kifai. Fardu kifayah. Fardu kifayah. Beberapa ulama tidak sekolah, tapi mereka alim bil Quran, alim bil Sunnah. Jangan bergeser makna wajib belajar tadi, yang asalnya wajib belajar ilmu syar'i, digeser wajib belajar titik. Wajib belajar, wajib belajar. Kemudian bergeser lagi, wajib sekolah, wajib sekolah, wajib sekolah. Lalu sekolah mempelajari apa? Ilmu agama. Bukan, lantas yang mengatakan wajib siapa? Masa anakmu tidak sekolah, kan hukumnya wajib. Hati-hati. Prinsip kedua, al-aslu ats-tsani. Prinsip kedua, bahwa yang namanya ilmu yang diwajibkan dalam Quran dan Sunnah adalah ilmu syar'i. Adapun ilmu-ilmu lain, fardhu kifayah. Hendaklah kaum muslimin ada yang mengerti, ada yang tahu, ada yang mempelajari. Jangan semuanya bodoh, jangan semuanya enggak ngerti. Hendaklah sebagian mereka tahu, sebagian mereka mengerti, karena nanti mereka akan membantu kaum muslimin yang lain dalam masalah-masalah duniawiyahnya. Kemudian na'azakumullah, berarti dibangun di atas kaidah ini yang pertama, jangan menyebutkan pada ilmu-ilmu lain selain ilmu syar'i bahwa itu fardu ain ala kulli muslim. Jangan mengatakan seperti kata mereka, kaum hizbiyun, para politikus yang mengaku dai, mereka berkata bahwa ilmu fiqh al-waqi' hukumnya wajib fardu ain, setiap orang harus tahu fiqh al-waqi'. Fiqhul waqi', fiqhul waqi', kata mereka, ilmu tentang waqi' yang terjadi, ilmu tentang situasi dan kondisi yang terjadi di negerinya atau di negeri-negeri muslimin yang lainnya. Harus tahu kejadian di Palestina, harus tahu kejadian di Yaman, harus tahu kejadian di sini dan di sana, harus tahu kejadian bagaimana perkembangan dakwah di Soviet, harus tahu perkembangan dakwah yang terjadi di sana dan di sini. Dikatakan wajib, kita katakan apakah itu ilmu syar'i? Apakah itu dengan dalil qala Allah qala Rasul? Oh bukan, tapi dengan berita-berita yang ada. Berita-berita yang ada, apakah semuanya benar? Mungkin ada yang benar, mungkin ada yang salah. Mungkin ada yang ditambah, mungkin ada yang dikurangi. Mungkin ada yang diputarbalikkan oleh para wartawan dan wartawati. Apakah itu adalah fardhu ain? Wajib bagi setiap muslim untuk mempelajarinya? Maka mereka-mereka yang berkata bahwa ilmu fiqhul waqi' ini wajib fardu ain bagi setiap orang, maka inilah orang-orang yang batil atau mengucapkan kalimat yang salah, yang menyeret makna ayat dan hadis kepada makna yang salah. Bukan itu yang dimaksud dalam Quran tentang ilmu. Bukan itu yang dimaksud dalam hadis tentang ilmu. Yang dimaksud dalam Quran dan Sunnah adalah qala Allah wa qala Rasul. Adapun ilmu yang sumbernya dari berita-berita koran, dari berita-berita majalah-majalah politik, ilmu yang sumbernya dari katanya wartawan, ini sama sekali tidak mencapai kewajiban. Bahkan kalaupun mau dikatakan fardhu kifayah mempelajarinya, itu pun kalau mempelajarinya dari sumber yang bisa dipercaya. Kalau dari sumbernya adalah berita-berita Yahudi, BBC London, berita Yahudi, Suara Australia, juga sama Yahudi. Apakah kamu diperintahkan oleh Allah untuk mempelajari berita-berita dari mereka, dari Yahudi dan Nasrani? Apakah lupa dengan prinsip Ahlul Hadis bahwa menerima berita harus dari yang siqah, terpercaya, sabit, dari orang yang jujur? Dan orang yang jujur adalah kaum muslimin, kaum mukminin. Mereka itulah orang-orang yang jujur. Adapun mereka-mereka orang kufar, Yahudi dan Nasrani, maka mereka adalah orang-orang yang pendusta, kadzdzab. Beritanya dhaif, maudhu'. Mereka bisa memutarbalikkan fakta dengan cerita-cerita mereka. Bahkan mereka bisa membuat resah satu negeri hanya dengan berita. Sebentar lagi tahun 2000 sekian akan terjadi bencana besar di Indonesia. Sebentar lagi akan terjadi begini, begini, dan begitu. Dalam hitungan ini, dalam pemeriksaan ini, dalam penelitian-penelitian para profesor, katanya lempengan ini, anda resah seluruh Indonesia. Kasihan. Dipermainkan. Diombang-ambingkan oleh mereka karena kitanya salah dalam mendudukkan satu ilmu. Ikhwanu minna a'azakumullah. Ilmu tentang berita-berita tadi, kalaupun dari berita yang thiqah, itu pun bukan fardu ain. Fardu kifayah. Bagaimana fardu kifayah? Kalau fardu kifayah itu kalau seorang ulama, seorang alim tidak tahu, tidak apa-apa. Misalnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tidak tahu kejadiannya. Kemudian datangnya Syekh, terjadi di negeri kami demikian, demikian, demikian. Bagaimana fatwamu? Maka Syekh tinggal menjawab fatwanya begini. Tidak harus tahu, kamu yang menceritakan sehingga dia jadi tahu. tidak harus duduk di depan TV menceritakan bagaimana Indonesia atau mempelajari bagaimana kejadian-kejadian di negeri kaum muslimin. Tetapi mereka yang salah menafsirkan prinsip kedua ini, dikira pokoknya semua ilmu hukumnya wajib fardhu ain, maka mereka berkata bahwa masyayikh dan ulama itu adalah mereka orang-orang yang tidak mengerti fiqhul waqi', jumud, enggak tahu situasi dan kondisi. Mereka meninggalkan kewajiban mereka untuk mempelajari sikon, katanya. Loh, siapa yang bilang kalau itu fardhu ain? Tidak, kata Syekh Ibn Uthaymin ketika saya di sana, beliau bilang, kalian yang beritakan pada saya sehingga saya tahu. Kalau kalian mau tanya tentang satu fatwa, apa yang terjadi di negeri kalian, kalian datang, ceritakan. Ya Syekh, kejadiannya begini, di negeri kami keadaannya begini, bagaimana fatwamu? Begitu, bukan saya yang harus mempelajari, harus duduk terus di depan berita-berita. La haula wa la quwwata illa billah, kata Syekh. Berarti kaidah pertama, bahwa yang namanya ilmu yang diwajibkan secara fardhu ain, ilmu yang memiliki sekian keutamaan, adalah ilmu syar'i yang terkandung dalam Quran dan Sunnah. Adapun selain itu, paling tingginya hanya fardhu kifayah. Yang kedua, annal ilma alladhi madahahu salaf wa araduhu fi kalamihim huwa ilmu syar'i. وهو المقصود بمثل قول معاذ. Kalau begitu, kita bangun pula di atas fondasi yang kedua ini, bahwa ilmu yang dipuji oleh salaf pun ilmu syar'i. Yang araduhu fi kalamihim, yang diinginkan oleh mereka para salafus saleh ketika berbicara ilmu, juga ilmu syar'i. وهو المقصود, itulah yang dimaksud dalam ucapan-ucapan mereka, seperti ucapan Mu'adz Ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Mu'adz bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu? Ta'allamu al-ilm fa inna ta'allamuhu lillah khashyah wa talabuhu ibadah wa mudarasatuhu tasbih wal bahtu anhu jihad wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu sadaqah wa badluhu li ahlihi qurbah. Perhatikan ucapan beliau radiyallahu ta'ala anhu. Pelajarilah ilmu, karena mempelajari ilmu karena Allah merupakan kekhusyuan, dan mencarinya sebagai ibadah, mengulang-ulangnya merupakan tasbih, zikir, dan membahasnya merupakan jihad, dan mengajarkannya pada orang lain yang belum tahu sebagai sedekah, dan memberikannya kepada orang yang pantas menerimanya sebagai taqarrub ilallah. Ilmu apa kira-kira yang dimaksud? Apakah ilmu fisika, kimia, atau biologi? Hah? Yang kalau dipelajari karena Allah dikatakan sebagai khasyah. Kalau dipelajari oleh dia dengan sungguh-sungguh, ikhlas, maka itu ibadah. Dan mengulang-ulanginya, menghafalnya sebagai zikir, sebagai tasbih. Kira-kira ilmu apa? Ilmu matematika? Atau ilmu IPA, biologi, fisika, kimia, ilmu apa? Sama seperti kaidah tadi. Ucapan-ucapan para ulama ketika memuji ilmu, memuji orang yang mempelajari ilmu, juga maksudnya ilmu syar'i. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau mengulang-ulangi, qala Allah wa qala Rasul, tasbih atau bukan tasbih? Kamu menghafalkan innamal a'malu binniyat wa innamal kullu imrin ma nawa wa man kana fi dhikrihi li dunya wa yusuf. Ulangi lagi innamal a'malu binniyat, ulangi lagi innamal a'malu binniyat. Kira-kira dapat pahala atau tidak dapat pahala? Qul inna a'udzubikumullah, apalagi ayat-ayat Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an, menghafalkan hadis. Itu adalah zikir. Zikir yang zikir itu memiliki status ibadah atau kedudukannya sebagai ibadah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau menghafalkan kaidah-kaidah fisika, E sama dengan MC kuadrat, apa ya, E sama dengan, apakah itu zikir? Hah? Apakah itu ibadah? Hanifirna azok mulatiyati. Para ulama ketika memuji ilmu, yang dimaksud ilmu syar'i, bukan berarti ilmu-ilmu lain tidak diperlukan. Diperlukan, tetapi tidak sampai fardhu ain. Yang fardhu ain adalah ilmu syar'i, qala Allah wa qala Rasul. Yang kata sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, bahwa mempelajarinya ibadah, mengulang-ulangnya tasbih, membahasnya jihad, mengajarkannya pada orang lain sedekah. Wa huwa al-anisu fil wahdah. Dan ilmu din, ilmu agama ini akan menjadi teman kita ketika kita sendirian. Wa sahib fil khulwah, akan menjadi sahabat kita ketika kita sendirian. Wa dalil ala sarra, yang akan menunjukkan jalan kebahagiaan. Wal mu'in ala dharra, yang akan membantu kita untuk menghindari kejelekan-kejelekan. Wal wazir indal akhilla, dan menjadi penghubung kepada orang-orang yang baik, kepada orang-orang yang merupakan sahabat yang baik. Wal qarib indal ghuraba, akan menjadi teman dekat ketika dia terasa asing. Wa manaru sabilil jannah, dan ilmu tersebut merupakan rambu-rambu jalan menuju surga. Kalau kita mau tahu jalan ke surga, rambu-rambunya apa? Ilmu di. Kira-kira apakah cocok kalau ditafsirkan kepada ilmu lain selain ilmu agama? Apakah ilmu-ilmu lain selain ilmu agama? Apakah ilmu yang kita sebutkan tadi, fisika, kimia, biologi, ilmu sejarah, ilmu ini, ilmu itu, apakah itu semua rambu-rambu menuju surga? Sama sekali tidak. Bukan rambu-rambu menuju surga. Dipakai baik jadi baik, dipakai jelek jadi jelek. Maka ilmu-ilmu yang sifatnya ilmu-ilmu duniawiyah, dia masih memiliki dua kemungkinan. Dipakai baik jadi baik, dipakai jelek jadi jelek. Wah hebat, bisa menemukan komputer. Baik, bagus kalau untuk kebaikan. Tapi kalau untuk kejelekan, jadi jelek. Ditemukan jaringan internet, masya Allah, hebat sekali. Seluruh berita di dunia ini bisa diklik dalam satu tempat. Baik, hebat berarti untuk dakwah bisa menyebar dengan cepat. Iya. Dan untuk kemaksiatan pun menyebar dengan cepat, sama. Berarti terpuji atau tidak terpuji internet itu? Bingung. Tergantung. Dipakai baik terpuji, dipakai jelek tercela. Dipakai baik akan menyebar kebaikan dengan cepat, dipakai jelek kejelekan akan menyebar dengan cepat. Qadirina azakumullah, dan demikiannya yang namanya ilmu-ilmu selain ilmu di. La yumdah ala al-ikhlaq wa la yudhamu ala al-ithlaq, demikian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Tidak terpuji secara mutlak, tidak pula tercela secara mutlak. Tergantung pemakaiannya nanti. Maka apa hukumnya? Mubah atau paling tingginya qardu ala al-kifayah. Hendaklah sebagian kaum muslimin ngerti. Hendaklah sebagian kaum muslimin tahu ilmu-ilmu tersebut sehingga mereka bisa mengatasi makar-makarnya orang kafir dengan alat-alat tersebut, sehingga mereka bisa menyebarkan dakwah dengan lebih mudah dengan cara-cara tadi. Qulna a'udzubikumullah, tapi kita katakan tadi fardu 'alal kifayah, bukan fardu 'ain. Qala rahimahullah, fayaj'aluhum fil khair qadah wa sadah. Yarfa'ullahu bihi aqwaman. Ilmu ini akan mengangkat beberapa kaum. Ilmu din, masih kita lanjutkan ucapan sahabat Mu'adz. Kata Mu'adz, yarfa'ullahu bi ay bil 'ilm aqwaman. Allah akan mengangkat beberapa kaum dengan ilmu ini. Dengan dalil yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kalian yang beberapa ilmu, yang memiliki ilmu beberapa derajat. Fayaj'aluhum fil khairi qadah wa sadah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka dalam kebaikan sebagai qadah wa sadah, sebagai pemimpin, sebagai pembimbing, sebagai sadah, sebagai tokoh-tokoh yang memimpin mereka dalam kebaikan. Yuqtada bihim, mereka akan diikuti teladannya. Adillah fil khairi tuktafa atharuhum, orang-orang yang berilmu ini akan menjadi penunjuk-penunjuk jalan, akan menjadi guide-guide dalam kebaikan. Tuktafa atharuhum, akan ditelusuri jejak-jejak mereka. Wa tarmuq afaluhum. Qul inna a'udzu bikum min al-umuri allati tanbani على هذا الأصل أن العلم الذي مدحه الله تعالى ومدحه الرسول ومدحه السلف من الصحابة والتابعين هو العلم الشرعي. Kalau begitu, kesimpulannya ilmu. Ini perkara-perkara yang dibangun di atas prinsip tadi, bahwasanya ilmu yang dipuji oleh Allah, yang dipuji oleh Rasul, yang dipuji oleh para salafus saleh, yang dipuji oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama adalah ilmu syar'i, tidak lain. Wa anna ma adahu min al-ulum laysa huwa al-maqsud. Adapun ilmu-ilmu lain selain ilmu din, selain ilmu agama, bukanlah itu yang dimaksud dalam pujian-pujian mereka, dalam pujian Allah dan Rasulnya, dalam ayat-ayat, dalam hadis-hadis atau ucapan-ucapan salaf, bukan yang dimaksud ilmu-ilmu lain kecuali ilmu din. Qala Allah wa qala Rasul. Fa ilmu tibbi wa ilmu al-hindasati wa ilmu al-kimia wa ilmu al-fizia laysat hiya al-maqsud. Adapun ilmu kedokteran, ilmu arsitektur, yani ilmu tentang hendasa, ilmu masalah bangun membangun, wa ilmu kimia, ilmu tentang kimia, ataupun ilmu fizia, yani fisika, bukanlah itu yang dimaksud di dalam ayat dan hadis. Sehingga jangan diseret ayat dan hadis kepada makna-makna yang sangat sempit, apalagi makna yang bukan termaksud. Bawanya ayat Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna walladziina la ya'lamuuna." Bawanya ayat Allah, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum." Bawanya ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Rasul, maka kamu harus sekolah, katanya. Sekolah di mana? Ya di SMP ke? Yang penting gimana kamu dapat ilmu, bisa baca, bisa tulis, kamu mendapatkan pengetahuan. Ini dalilnya, ini ayat, ini hadisnya. Loh. Terus, bagaimana Al-Qur'annya? Bagaimana sunnahnya? Justru tidak dipelajari. Justru tidak dipelajari. Kalaupun dipelajari, persentase yang paling kecil. Buat pantes-pantes ada 1 jam sepekan pelajaran agama. La haula wala quwata illa billah. Padahal itu yang paling wajib, dikasih 1 porsi. Sedangkan yang lain, yang tidak wajib, dikasih sekian banyak, dituangkan kepada mereka perkara-perkara yang sampai perkara yang mereka sendiri enggak nyanggupi mempelajarinya. Ini apa? Ilmu relativitas Einstein, masya Allah. Penerapannya di mana dia bingung. Kalau 1 + 1 = 2, kepake. Ketika dagang, 1 + 1 = 2, ambil 2. Kurangi 1, selesai. Kalau relativitas bingung, penerapannya di mana? Kenapa? Belum nyampe. Tapi kita butuh, ya butuh suatu saat, ya betul. Tapi bukan itu yang paling penting. Yang paling penting bagaimana kamu harus tahu hidup di dunia untuk apa? Untuk ibadah. Dan harus tahu ibadah itu seperti apa? Kepada siapa? Setelah mengetahui seperti itu, pelajari. Dari mana kita harus tahu tentang cara ibadah? Dari Quran dan Sunnah. Kapan dipelajarinya? Kapan dipelajarinya, wahai kaum muslimin? Anak-anak kalian akan mempertanggungjawabkan, nanti akan menuntut, ya Allah, aku tidak diajari oleh orang tuaku. Saya hanya disuruh sekolah sama bapak saya. Dapatnya ini. Al-Quran gak bisa. Siapa yang salah? Orang tua. Menyeret mana ayat dengan salah. Ayat yang menyuruh wajib belajar agama, mereka seret kepada yang lain, wajib belajar ilmu lain. Al-Quran tidak dipelajari. Padahal membacanya harus bisa seorang muslim. Wajib hukum. Fardhu ain masing-masing individu. Dan wajib pula paham apa yang dimaksud. Wajib mengerjakan apa yang terkandung di dalamnya. Betapa banyak tugas-tugas kalian, para talibul ilm, para pencari ilmu, dari Allah Subhanahu wa taala sebagai kewajiban. Walhamdulillah, dengan taufik dari Allah, kalian duduk di majlis ilmu. Kalian duduk di ma'had yang mengajarkan ilmu. Kesempatan buat kalian untuk menerapkan perintah-perintah Allah yang memerintahkan untuk mencari ilmu, perintah-perintah Rasulullah yang memerintahkan untuk mencari ilmu. Kesempatan, terapkan sekarang. Fa idza 'arafna hadza fama huwa al-hukmu li ta'allumi hadzal 'ulum. Kalau sudah tahu demikian, kalau begitu hukum-hukum ilmu yang umum tadi, apa hukumnya mempelajarinya? Perlu atau tidak perlu? Wajib atau tidak wajib? Aqul, saya katakan, kata penulis, huwa min babi furudil kifayah, bahwa ilmu-ilmu tersebut fardu kifayah. Tahsiluha min bab ma la yatimu wajib illa bihi fahuwa wajib. Didapatkan ilmu tersebut dari sisi apa yang tidak sempurna satu kewajiban kecuali dengan itu, maka perkara itu wajib pula. Yani kesimpulan wajibnya fardu kifayah dari mana? Fardu kifayah itu artinya sebagian kaum muslimin harus tahu, tidak harus seluruhnya. Sebagian sudah tahu cukup. Dari mana? Karena la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Karena tidak sempurna satu kewajiban kecuali dengannya, maka sesuatu itu pun diperintahkan. Tafsiluha min bab qawlihi ta'ala, atau tersinggung dengan ayat Allah, terkena dengan ayat Allah, a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan untuk menghadapi musuh-musuh Allah apa yang kalian bisa dari kekuatan. Dari ribatil khayl, kekuatan tentunya kekuatan dalam masalah persenjataan yang canggih, dan juga kekuatan ilmu-ilmu yang sifatnya ilmu umum tadi. Kekuatan dalam ilmu-ilmu tadi, kekuatan iptek kata mereka, teknologi. Nah, silakan. Ribatil khayl, kendaraan-kendaraan, kuda-kuda yang ditambatkan. Ini perintah Allah SWT, persiapkan. Sehingga kalau sudah ada sebagian kaum muslimin mengerjakannya, walhamdulillah rabbil alamin, yang lain tidak jadi wajib. Hadha hukmu hadhil ulum, idza qama biha al-ba'd saqata 'anil akharin. Demikianlah hukumnya fardu kifayah. Maka ilmu-ilmu ini kalau sudah ditegakkan oleh sebagian kaum muslimin, maka gugur dari yang lainnya. Ma dzakartuhu lakum min annahu la yutlaq al-qawl bi anna hadha al-'ulum aw nahwuha wajibah 'ala kulli muslimin yanbani 'ala hadha al-'asr. Maka apa yang kita katakan tadi, apa yang sudah kita sebutkan di awal, jangan sembarangan mengatakan ini wajib dipelajari, ini harus dipelajari bagi setiap muslim. Hati-hati, tidak ada yang wajib bagi setiap muslim dipelajari kecuali ilmu din. Qala Allahu qala Rasul, idzan wa min babi aula makana min hadhil ulum yata'allaq bima ya'ti fis suhuf wa fil majallat fa innahu la yutlaqul qawl fiha annaha min al ulumi wajibah. Maka idzan, kalau begitu, lebih-lebih lagi ilmu yang kaitannya dengan koran-koran, ilmu yang kaitannya dengan majalah-majalah politik, majalah-majalah berita, maka sungguh tidak pantas dikatakan bahwa ilmu itu wajib. Itu ilmu yang kata mereka ilmu fiqhil waqi'. Tidak pantas, lebih-lebih lagi tidak pantas dikatakan sebagai ilmu yang wajib. Wallahu ta'ala a'lam. Taufiqul akhir. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.